إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas karunia, nikmat, rahmat, taufiq darinya di malam hari ini kita dipermudahkan, ditolongnya untuk kembali hadir di majelis ini dalam rangka mengkaji atau belajar ad-din. Nah, di malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kitab Al-Kaulu Sadid fi Maqasid Tauhid, yang mana ini adalah jadwal yang harusnya dilakukan pada hari Rabu kemarin, ya. Nah, karena kan ada sedikit uzur, ya. Nah, sehingga baru sempat kita memulai pada hari Kamis ini. Ya, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menyampaikan beberapa faedah yang bisa kita petik di dalam kitab ini. Faedah dari Aqwalul Ulama yang berkaitan mengenai akidah ataupun adab, ya, terkait kitab dan pembahasan bab yang tengah kita bahas. Nah, kitab tauhid bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighair hisab. Nah, bab barang siapa yang mentahqiq, yang merealisasikan tauhid secara sempurna, niscaya dia akan masuk ke dalam al-jannah dengan tanpa hisab. Nah, ahibati fillah, a'azakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan kita mengkaji kitab ini sehingga pembahasan kita telah kita lewati beberapa masail, ya, beberapa pembahasan atau permasalahan di dalam bab ini. Masail pada bab ini ada 23, ya. As-saniyatu atau betul, na'am. Ada 22. As-saniyatu wal isrun. Sedangkan masail yang telah kita selesaikan pada pertemuan yang terakhir itu masail yang ke-17. As-sami'at asyara. Umku ilmi salafi biqawlihi qad ahsana man intahi ila ma sami'a walakin kaza wa kaza fa ulima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu al-thani. Nah, ini telah kita baca, ya, sepertinya pada pertemuan sebelumnya. Nah, atau belum, ya, malah belum sepertinya. Belum, ya? Oh iya, Masya Allah. Belum, bahkan mungkin pada malam hari ini kita baru akan masuk ke masail yang ke-17. Masail yang sebelumnya yaitu Ar-Rukhsatu fi ru'yati minal aini wal humma. Adanya keringanan, adanya rukhsah bagi seseorang di dalam meruqyah. Nah, meruqyah tatkala seorang terkena angin ataupun al-huma atau al-humma. Nah, yaitu demam ya. Al-afu al-humma ini bukan demam. Tapi sengatan. Segala macam sengatan hewan yang dia memiliki bisa. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir ya. Nah, yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, kita akan lanjutkan. Nah, masail yang selanjutnya itu masail yang ke-17. As-sabi'atu asyrah. Umku ilmi salafi liqaulihi qad ahsana man intaha ila masami'a walakin kaza wa kaza. Fa'ulima anna al-hadith al-awwala la yuqal fi al-thani. Nah, masail yang ke-17 kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Umku ilmi salaf, dalamnya ilmu salaf. Nah, dalamnya pengetahuan para salaf. Subhanallah ya. Ini istimbat beliau. Nah, sesuatu yang beliau bisa keluarkan. Beliau petik dari hadis yang disebutkan di dalam matan bab ini. Nah, kata beliau, umku ilmu salaf. Dalamnya ilmu salaf. Nah, liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Nah, ini berdasarkan ucapan mereka, alangkah indahnya, alangkah bagusnya seseorang yang intaha ila ma sami'a, dia berhenti. Nah, berhenti tidak berlebihan. Ya, tidak mendahului, tidak melewati. Nah, kata tidak melewati ila masmi'a pada apa yang dia dengar. Walakin kaza wa kaza, akan tetapi demikian saja. Nah, wa ulima anna al-hadis al-awwal la yukhalif al-thani. Dan ini pun diketahui bahwasanya hadis yang pertama, na'am, bertentangan dengan hadis yang kedua. Nah, ini terkait apa? Terkait hadis yang sebelumnya ya. Hadis yang tatkala na'am Husain bin Abdul Rahman na'am ditanya oleh Imam Sa'id bin Jubair. Imam Husain bin Abdul Rahman ditanya, nah, siapa yang aikum ra'al kawkab alladhi qatla al-bariha? Siapa yang semalam melihat bintang jatuh? Kata beliau, fakultu ana, kata Husain bin Abi Rahman rahimahullah, akan ana, saya. Suma kultu an ama ini lam aku bisalah, tapi aku pada saat itu tidak lagi dalam keadaan salat. Walakini ludistu, tapi demi aku lagi di tengah. Kalau pemasanata, maka beliau pun mengatakan, terus apa yang kau lakukan? Kutu istirqaitu. Nah, aku meminta ruqyah. Nah, pada lipat dalam riwayat yang lain, ini dengan lafad istirqait. Kalau paham malaka ala zalik. Terus, ya, beliau pun mengatakan, apa yang membawamu? Nah, untuk melakukan hal tersebut. Kutu hadithun haddasana husya'bi. Ini hadis yang pertama. Jadi, ketujuh, hadis. Dengan ini tidak diketahui bahwasanya hadis yang pertama itu tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama itu hadis yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Hadis yang Imam Asy-Sya'bi sampaikan kepada kami itu dari sahabat yang mulia Naam Buraidah Ibn Husayn. Buraidah Ibn Husayn. Naam An Buraidah Ibn Husayn. Hakam anhu. Anau kol, misalnya beliau mengatakan, la rukyata ila min aina nukmah. Nah, tidak ada rukya yang lebih sangat nampak manfaatnya dari efek kesembuhannya dibandingkan rukya terkala dilakukan pada seseorang yang terkena ain ataupun huma. Nah, kena sengatan. Tapi beliau, nah, beliau meminta rukya ya. Oleh karena itu, iman Sa'id bin Jubair yang meluruskan. Nah, hadis ini sebenarnya tidak bertentangan. Sesemin, kita akan baca penjelasan beliau. Nah, maksudnya hadis ini sebenarnya tidak bertentangan. Cuman, nah, di sana, Husain bin Abdurrahman tatkala mengambil faedah dari hadis ini, beliau melakukan hal-hal yang di sana, nah, dalam hadis yang lain, lebih ahsan, ya, untuk tidak meminta ruqyah, tapi meruqyah dirinya sendiri, kalau dia mampu, ya, ataupun diperbolehkan, kalau orang lain meruqyah tanpa dia memintanya. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait hal tersebut. Nah, kita baca faedah dari kitab Al-Qul Mufid, Naam, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait masail yang tengah kita baca ini. Nah, kita baca. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fa ulima an hadis al-awwal la yukhalif al-tsani. Karena kaulahu sabiyah. Dikarenakan, na'am, sabda Rasul, la ru'yata ila min aynin ahuma la yukhalif al-tsani. Ya, pada hakikatnya, na'am, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ru'yata ila min aynin ahuma. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Ya, tentunya sebenarnya hadis itu tidak akan bertentangan. Baik sesama hadis ataupun hadis dengan Al-Qur'an, tidak. Na'am, ya. Tidak. Ini prinsip awal, ya. Kecuali hadis tadi, hadis yang dhaif, ya. Nah, hadis yang lemah. Nah, bahkan hadis, baik hadis ataupun Al-Quran, itu saling mengukuhkan. Nah, meskipun di sana akan ada pembahasan yang lebih rinci, yang lebih dalam, ya. Terkait hadis-hadis yang di sana seperti ada sisi, nampak. Seperti ada sisi kontradiksi. Nah, dari sisi musul, ada rinciannya. Seperti apa? Mungkin ada tariqatul jama' jam'i di jama'. Nah, bagaimana memahaminya? Dan sekian macam, ya. Dan yang lainnya. Nah, jadi pada hakikatnya hadis itu tidak ada pertentangan satu sama lain. Ini penting, ya. Nah, kemudian kata beliau, li'anna thani inna ma huwa fil istirqa wal awal fi ruqyah. Naam, oh ya, naam. Karena kata beliau, pada hadis yang kedua itu, naam, menjelaskan tentang al-istirqa, kondisi seorang yang meminta ruqyah. Nah, pada hadis yang kedua, hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, maksudnya di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya ada dari segalangan dari segolongan umat beliau. Dari salah satu golongan umat beliau. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita termasuk di dalam golongan ini, ya. Nah, golongan ini adalah orang yang meraih keutamaan yang besar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjelaskan kepada para sahabat, "Uribat alaihi alai umam." Diperlihatkan kepada beliau umat-umat terdahulu. Beliau melihat, ini wahyu subhanallah. Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sesuatu yang akan terjadi nanti. Belum terjadi, tapi Allah perlihatkan. Masya Allah, ya. Kepada hari kiamat, hari kebangkitan nanti. Nah, pada apa yang Allah perlihatkan pada beliau melihat. Para itu. Nah, kemudian beliau melihat. Di antara Nabi, ada yang hanya memiliki satu, dua, dan beberapa pengikut saja. Nah, kemudian diperlihatkanlah umat Nabi Musa alaihissalam yang sangat banyak. Kemudian umat beliau. Bahkan di sana diingatkan. Nah, pada umat beliau ada segolongan umat beliau yang masuk ke dalam al-jannah bighairi hisab wal azab. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wa la'an. Sama mereka dari golongan Umar Rasul yang diperlihatkan sungguhnya paling banyak, bahkan mengalahkan, berkali lipat mengalahkan umatnya Nabi Musa. Nah, akan dikatakan padanya, wa ma'ahum sab'una alfan. Sama mereka bersama umat tadi ada 70 ribu. Nah, orang yang yadkhul jannata bi ghairi hisabin wa la'an. Masuk dalam al-jannah dengan tanpa hisab, tanpa hisab. Nah, kemudian para sahabat pun, kemudian Rasul pun, nah Allah, berdiri, masuk ke rumah beliau. Nah, khadunna sufi ula'ika al-lazina, ya dukhuluna al-jannah bi-gawri hisabin wal-adhar. Para sahabat pun akhirnya berbincang-bincang, membahas secara dalam. Siapa sih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan? Nah, dari galangan umat beliau, yang masuk dalam jannah dengan tanpa hisab, tanpa hisab. Nah, kemudian, setelah perbincangan bersahabat, Rasulullah mengatakan, "Humul ladzina la yastarkun." Ini terkait al-istirqa. Hadis yang kedua ini berkaitan dengan al-istirqa. Nah, orang yang meraih masuk al-jannah tanpa hisab tanpa azab adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Sedangkan hadis yang pertama itu hadis yang menjelaskan tentang ruqyah. Nah, keberadaan hakikat ruqyah. Nah, tatkala seseorang meruqyah pada seseorang yang menderita ain, terkena ain, nah gangguan ain ataupun terkena huma. Nah, jadi ini beda ya. Nah, al-istirqa ini lebih spesifik. Nah, lebih spesifik. Nah, lebih menjurus lagi. Kalau ruqyah ini lebih umum. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fal insan idza atahu man yarki wa lam yamna'u fa innahu la yanafi qawluhu wa la yastarkun kedabiah. Nah, karena seseorang apabila ada orang lain yang datanginya dan dia tidak ingin meruqyahnya dan dia tidak menolaknya, fa innahu la yanafi qawluhu la yastarkun. Nah, ini tidak menafikan, tidak apa, menolak pada sisi makna la yastarkun. Ada orang yang sakit ya, orang yang sakit dia sakit demam atau kena gangguan jin. Nah, orang lain lihat, aduh ini saudaraku ini lagi sakit ya, kena demam ataupun kena sengatan ular ataupun kena kalajengking ataupun nampak dia kena gangguan jin. Nah, sahabatnya yang melihat kondisi itu dia meruqyah dan dia tidak menghalanginya. Ini tidak masuk dalam kategori al-istirqa. Seseorang minta ruqyah tidak. Karena ya, meruqyah ini orang lain menawarkan. Sedangkan yang diruqyah, dia tidak minta ruqyah. Nah, ini kita melihat. Jadi tinggal beda. Masalah hadis yang kedua dengan hadis yang pertama tadi. Karena hadis yang kedua ini berkaitan kondisi seseorang yang akan meraih keutamaan masuk dalam jannah dengan tanpa hisab, tanpa azab adalah orang yang memiliki ketawakalan yang tinggi. Nah, yaitu dia tidak meminta ruqyah kepada orang. Nah, sebisa mungkin dia akan meruqyah dirinya sendiri. Tapi, dalam hal ini, tidak salah. Nah, kalau ada orang yang meruqyah dirinya, suatu dia, terkena gangguan, sakit, dia tidak menghalanginya, ini tidak mengeluarkan dia, ataupun tidak sampai menyebabkan dia terjatuh pada perbuatan al-istirqa, meminta ruqyah sehingga luput padanya keutamaan seseorang yang masuk dalam jannah dan tanpa hisab tanpa azab. Nah, ini beda. Nah, saya ingin menjelaskan lagi, merinci lagi, ya hunaka salasun maratib, karena di sana ada tiga tingkatan. Nah, ini sangat penting ya. Ada tiga tingkatan. Nah, ini sangat penting juga. Kita jelaskan beberapa adillah padanya. Tiga tingkatan. Nah, kondisi seseorang berkaitan dengan ruqyah dan meminta ruqyah. Nah, di sana ada tiga orang katanya. Ada tiga tingkatan. Nah, al-martabatul ula, tingkat yang pertama, ayat uba man yarki wa hadha qad fatahul kamal. Nah, kondisi yang pertama, kondisi seseorang yang dia memang minta ruqyah. Nah, ini berkaitan dengan ruqyah ya. Ruqyah, kondisi seseorang yang minta ruqyah dan tidak minta ruqyah, ataupun yang lainnya, di ruqyah, tapi dia tidak minta. Nah, ini sebenarnya ada tiga. Dan disebutkan juga beberapa rincian. Apa hukumnya tersebut? Oleh Syekh Muhammad bin Sani Al-Utsaimin. Nah, tingkat yang pertama ini, kata beliau, ayat uba menyerki. Kondisi seseorang yang dia minta orang lain untuk meruqyah dirinya. Wahada qadfatahul kamal. Nah, ini luput padanya kesempurnaan. Ya. Sebagai orang yang bertawakal atau kesempurnaan seorang yang memiliki tauhid yang sempurna. Nah, karena orang yang memiliki tauhid yang sempurna, nah, sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasul tadi, dia tidak meminta ruqyah. Sebisa mungkin dia akan meruqyah dirinya sendiri. Nah, selagi dia mampu. Nah, selagi dia mampu. Tidak perlu dia meminta kepada yang lain. Meskipun ruqyah itu bukanlah perkara yang dilarang. Tatkala ruqyah tadi perkara yang syar'i, cuman tadi tatkala dia meminta kepada orang lain, ini luput kepadanya kesempurnaan dari sisi tauhid dan harapan untuk meraih keutamaan seseorang yang memiliki tauhid yang sempurna, yaitu bisa masuk ke dalam al-jannah, surga, dengan tanpa hisab, tanpa azab. Sangat, ini sangat disayangkan. Dan tingkat yang pertama ini. Kemudian kata beliau, al-martabatu tsaniyah, tingkat yang kedua, alla yamna'a man yarki. Nah, dia tidak menghalangi orang yang meruqyahnya. Dia tidak minta, tapi ada yang meruqyahnya, pengen meruqyahnya, dia tidak menolak. Na'am. Nah, ini pahami ya. Dan ini semuanya didasari dengan dalil. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Terkait ini, beberapa faedah ini didasari dengan dalil. Nah, sebenarnya ini kita lihat beberapa referensinya. Ini semua didasari dengan dalil ya. Nah, yang kedua ini, dia tidak melarang seseorang yang meruqyahnya. Wahaza lam yafuthul kamal. Nah, ini tidak menghilangi, tidak berkonsekuensi membuat luput padanya kesempurnaan dari sisi tauhid. Tidak. Li'annahu lam yastarki wa lam yatluh. Karena dia tidak minta ruqyah. Nah, tidak minta-minta. Nah, ini yang kedua. Nah, artinya boleh-boleh saja, ya. Sedangkan karena berbeda dengan hadis yang kedua tadi, ya. Kalau kedua tadi benar-benar kondisi seorang yang minta ruqyah itu yang menyebabkan seorang itu luput padanya kesempurnaan tauhid. Yang ketiga dan na'am martabat atau tingkatan yang ketiga. Yang ketiga ini ayam na'am menyaki. Dia menolak, melarang orang yang meruqyahnya. Na'am, ada orang yang pengen ruqyah. Dia. Nah, pengen meruqyah. Dia tolak. Jangan. Nah, ini pahami. Apa hukumnya? Nah, jangan sampai kita salah paham juga. Wahaza khilafu sunnah. Ini menyelisih sunnah justru. Ada orang yang pengen meruqyah dia. Dia lagi sakit. Ya, mungkin orangnya paham. Dia tahu. Dia ini mungkin orang yang ngerti masalah ruqyah, bisa meruqyah dirinya sendiri. Tapi kondisinya lagi lemah. Jadi ya sahabatnya atau saudaranya, kerabatnya kalau melihat dia, dia pengen meruqyah. Nah, kemudian dia larang. Apakah ini benar? Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini enggak benar, bahkan ini menjadi sunnah. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamna Aisyata an tarkiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dia tidak melarang Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ini meruqyah beliau. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah meruqyah Rasul. Apakah Rasul melarang? Tidak. Nah, apakah ini didasari dengan hadis? Ada dalilnya. Nah, di antaranya kita di sini akan sebutkan hadis bahkan muttafaqun alaih ya. Muttafaqun alaih. Dan ini hadis ini lafadznya kita baca lafadz dari Imam Bukhari. Kita sebutkan An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfisu ala kana yanfisu ala nafsihi fil maradhi alladhi mata fihi bil mu'awizat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yanfis, Nah, sini disebutkan yang fisik ya. Nah, para ulama, nah, sebenarnya kalau kita mau baca terkait kata yang fisik, nah, penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini terkait nafsu. Ini lumayan panjang ya. Nah, akan masuk lagi yang sebenarnya intinya ada khilaf para ulama terkait an-nafasah. Nah, masuk. Dan juga hakikat yanfis itu sendiri. Nah, tapi dalam hadis ini sebutkan ya. Nah, kita baca juga Imam Az-Zuhri menjelaskan bagaimana gambaran yanfis tersebut. Nah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yanfis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dahulu beliau sakit. Naam. Yang mana sakit beliau ini yang menjadi sebab beliau meninggal. Nah, dahulu pada saat beliau sakit itu beliau yanfisu ala nafsihi. Beliau biasa yanfis ala nafsihi. Nah, yanfis itu membacakan sembari adanya nafas ya. Nafas. Nah, para ulama apakah di sini ada khilaf? Apakah di sana disertai dengan naam ludah atau tidak? Nah, ini panjang ya. Bisa saja tapi akan makan waktu. Nah, kalau Ummul Mukminin tatkala dia ditanya, ini kita ambil kesimpulan dari penjelasan Ummul Mukminin. Su'ilat Aisyatu an-nafasin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah. Ummul Mukminin Aisyah pernah ditanya tentang an-nafs. Naam, yang fisunya Nabi tatkala beliau meruqyah. Faqalat kama yanfusu aqul zadid la riqama'ah. Nah, seperti yanfusnya orang yang makan zadid. Nah, orang yang makan kismis la riqama'ah tidak mengeluarkan ludah. Nah, jadi ya adanya hawa lembab tapi tidak sampai meludah. Nah, meskipun para ulama ada yang mengatakan dengan disertai ludah. Naam, dengan ludah. Wallahu alam. Nah, tapi gambarnya begitu ya. Jadi disertai dengan hawa. Nafas ya, angin. Naam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dahulu beliau sakit, naam, pada saat sakit yang menjadi sebab beliau meninggal. Nah, waktu itu beliau pada saat sakit itu beliau melakukan yanfis. Naam tadi membacakan Al-Mu'awizat ini tiga surat terakhir di dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Naam. Dia membacakannya. Naam, ini kata Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Falamma sakulat kuntu anfisu alaihi bihin. Kemudian tatkala kondisi beliau semakin berat di sakit tadi, maka aku yang anfisu alaihi bihin. Nah, aku yang membacakannya dengan meniupkan tadi al-mu'awizat. Nah, wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Nah, aku usapkan dengan tangan beliau sendiri tapi dengan tangan Rasul. Nah, karena ya tentunya lebih barokah tangan Rasul. Jadi di situ dalam hadis ini Aisyah mukminin radhiyallahu anha beliau ngapain? Meruqyah Rasul. Ya, apakah Rasul larang? Tidak. Ya kan? Naam. Nah, kita ulangi kan. Dahulu pada saat Rasul mengalami sakit. Naam. Yang sakit menjelang beliau meninggal, beliau biasa meruqyah beliau. Naam. Naam, dengan al-mu'awwidzat. Ya, meruqyahnya tadi ya, dengan meniupkan adanya hawa seperti itu di tangan beliau. Naam. Dengan tiga surat terakhir Al-Qur'an. Kemudian tatkala kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam semakin berat. Naam. Maka aku yang meruqyah beliau. Itu maksudnya ya, dengan mu'awwidzat juga. Tapi dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Naam, terkait yang fisu ini, Ma'mar bin Rashid Al-Asbi Al-Hadani bertanya, kepada Imam Az-Zuhri. Kaifa yanfis? Kata Imam Az-Zuhri, dalam hadis ini juga disebutkan, kana yanfisu ala yadai, tsumma yamsahu bihima wajaha. Nah, metodenya kata seperti apa? Rasul melakukan yanfis tadi. Naam. Meruqyah, membaca muawizat dengan disertai hawa tadi seperti apa? Panitia. Kata beliau, kana yanfisu ala yadai, beliau meniupkan membaca al-muawizat tadi dengan tangannya, tsumma yamsahu bihima wajaha. Kemudian beliau mengusapkan kedua tangan tadi di wajahnya. Ini itu ya, dipahami. Ini jadi banyak faedah. Metode ruqyah. Ini pertama. Nah, sehingga khilafus sunnah. Ini alasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, oh enggak usah. Ini khilafus sunnah. Rasul enggak melarang Ummul Mukminin Aisyah. Nah, dipahami? Ya, dipahami insyaallah ya. Nah, kemudian kata beliau, wa kadzalika sahabatu, demikian para sahabat, ini kata Syekh Utsaimin. Lam yamna'u ahadan ayatiyahum. Nah, Rasul, para sahabat tidak melarang seseorang sahabat lain meruqyah mereka. Li'anna hadza la yu'thiru fi tawakkul. Karena permasalahan ini tidak akan mempengaruhi sikap tawakal seorang. Ini juga ada hadisnya. Nah, tentang sahabat ya. Nah, mudah-mudahan tidak, waktu masih bisa ya. Dan kita lihat beberapa terkait referensinya. Nah, semoga Allah mudahkan. Kita baca. Nah, ini juga hadis diriwayatkan oleh hadis disahihkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 2201. An Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qal nazalna manzilan, kami dahulu pernah singgah di satu tempat. Fa'atat namra'atun faqalat. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang wanita. Dia pun mengatakan, inna Sayyidul Hayy Salim, ludih. Sesungguhnya, naam Sayyidul Hayy, pemimpin kampung ini, pemuka kampung ini, Salim ludih. Sakit, ludih di tengah. Nah. Hal fikum min rog, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Faqama ma'ah rajul minna. Kemudian, berdirilah bersama wanita yang tadi. Rajulan lelaki, yaitu sahabat yang tadi barengan sama kita. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Makuna nazunu yusinu ruqyah. Kami sebenarnya enggak nyangka dia ini kok bisa meruqyah. Faraqahu bi Fatihatil Kitab. Kemudian sahabat yang tadi meruqyahnya dengan apa? Ini faedah baru juga ya, sangat bagus ya. Dia hanya meruqyahnya dengan Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Enggak neko-neko satu surat itu aja. Fa bara'a, masyaallah. Dengan izin Allah sembuh pemuka kaum tadi. Fa atahu ghanaman wa sakana labanan. Kemudian orang tadi itu dikasih hadiah sama mereka ghanam, kambing. Nah, wasaqawna laban, kami pun dikasih minum susu. Faqulna akun tatusinu ruqyah, kami pun mengatakan, kau pandai meruqyah. Faqala ma ruqaytuhu ila Fatihatil Kitab, beliau pun mengatakan, ya sungguh aku tidaklah meruqyah melainkan dengan surah Al-Fatihah saja. Nah, ini faedah juga bagus ya. Qala faqultu, maka aku pun mengatakan, la tuharikuha hatta ya'tiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Apa kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri? La tuharikuha. Jangan sekali-kali kalian sudah. Kalau gitu jangan sekali-kali kalian bawa gonam-gonam tadi. Jangan kalian ya bawa. Hatta na'tiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kami berjumpa dengan Nabi. Kita bertanya dulu. Benar enggak? Diperbolehkan kita ngambil hadiah seperti ini dengan sebab ruqyah tadi? Nah, benar enggak baru apa? Meruqyah dengan Al-Fatihah. Inilah adab ya. Bertanya dengan ahli ilmu. Nah, kalau mendapatkan ini halal tidak haram, dibenarkan tidak, mereka bertanya. Jangan dulu diambil. Nah, masya Allah ya, ini faedah ya, sangat bagus. Bagaimana bermanfaatnya, bagaimana keutamaannya ahli ilmu. Nah, dan bagaimana mereka tidak mendahului. Nah, meskipun sudah terjadi, jangan kita teruskan. Kita tanya dengan Rasul. Nah, la tuharikuha hatta na'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atayna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun akhirnya bertemu dengan Rasul. Fadzakara dzalika lah. Kami pun menjelaskan tentang hal tersebut. Faqala, maka yang yurihi anna ruqyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang membuatnya mengetahui kalau itu ruqyah? Rasul menanya, kok dia tahu ya itu ruqyah? Subhanallah ya. Iksimu wa tibuli bisahin ma'akum. Bagilah. Dan jadikanlah aku juga dalam bagian kalian dari kambing-kambing tadi. Subhanallah. Nah, jadi sangat jelas ya, sahabat tidak melarang, tidak melarang. Nah, meskipun ya mereka juga izin dengan Rasul ya, bertanya dengan Rasul. Nah, dalam hal ini. Nah, dan Rasul tidak mengingkari hal tersebut. Tidak mengingkari hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ini gambarannya ya. Subhanallah. Ini baru satu masail yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Nah, meskipun demikian, ini padanya terdapat faedah yang sangat, Masya Allah, sangat bagus ya, berkaitan dengan ruqyah ataupun al-istiqa. Nah, sehingga bisa disimpulkan, nah, ruqyah itu sesuatu yang sifatnya lebih umum. Nah, ya, sifatnya yang lebih umum berbeda dengan al-istiqa yang dia lebih spesifik, meminta ruqyah. Ruqyah ini lebih umum, masuk kategorinya, baik itu meminta, tanpa diminta. Nah, ya, tanpa diminta, cuman ya, tatkala meminta itu dilarang. Nah, tatkala dia meruqyah dirinya sendiri, bagus. Tatkala dia diruqyah oleh orang lain tanpa diminta, tidak masalah. Nah, tidak akan menjadi sebab hilangnya kesempurnaan tauhid pada dirinya. Nah, dan hal tersebut tentunya bukan atas dasar kesimpulan semata. Kita telah membaca beberapa adillah, hadis, beberapa hadis terkait dengan hal tersebut. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membuat beberapa tertib, ya, urutan, tingkatan. Nah, golongan orang-orang yang berkaitan dengan ruqyah ataupun al-istirqa. Meminta ruqyah. Nah, alhamdulillah kita telah mendapatkan penjelasan beberapa faedah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, berhubung waktu sudah mendekati azan Isya. Nah, kajian di malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alakumikum atas kekurangan. Anakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.